Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladzi afadha alaina sawabigha ni'amih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arsalallahu ila jami'in nasi ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, hadratal mukarramin, poro konco-konco jamaah pengajian kitab hikam sing kula mulyakaken. Niki tepak nomor 83. Wah, nggih. Sing nyekel kitab, tapi kitab niki kitab sing ndak ana jenggote niki nomor 83. Kitab sing wonten jenggote niku tirose sakniki sekitar nomor 600-an. Panjenengan patos iki ambek nggih. Monggo ati-ati. Bismillah, niat sing apik. Niat sing ikhlas lek ngaji supaya manfaat ilmune. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang telah lalu, ulo kali panjenengan sudah diatur dan diberitahu bahwa kenikmatan yang paling besar adalah orang yang telah diberi rizki untuk beribadah secara zahir dan batinnya memasrahkan diri kepada Allah. Iku sing paling mulia puni. La kronongoten akhirin angkai musonib diterusakan falimadha tatasyawafu. Falimadha mongko krono opo tatasyawafu bronto sopo siro. Ulapo sampean kepingin iki, kepingin ngeten. Lek sing seneng sugih, kepingin sugih. Kepingin duwe mobil anyar, kepingin duwe omah api, kepingin duwe ebek. Sampean lho masih duwe ebek. Dilungkas pak. Matek ndak sampean gowo. Lek sampean matek dalam keadaan sugi sing enak anake. Lan anak iku lek sampean wis mati ndak mesti eling nang sampean. Ula apa sampean nglumpukno donya ake-ake. Wong-wong sik urip sedakono nang masjid. Masya Allah wis duwe sawah 40 hektar sik kepingin tok. Wis duwe omah bagus sik kepingin maning sing luwih apik. Falimadza tatasyawafu, lapo sampean kepingin? Wamalan ing opo alladzi naltamisu kang nopre sira ing ma. Ba'da husulihi ma ing dalam sakwisi hasil amro ini. Ing kunta lamun ono sapa sira abdan iku kaulane Allah hakikian kang bangsa hakikat. Lek sampean panjenengan ngrasa dadi kaulane Allah secara hakiki, ula apa sampean katene golek barang sak liyane barang loro niku. Sing penting wis pasrah mari nang Allah. Nang Allah dikei rezeki gelem sembahyang alhamdulillah wis. Ojo mikir kaya iki wis ki sembahyang mikir. Diterima ta opo ndak sembahyangku iki? Oleh ganjaran opo ndak ganjaranku. Sing penting sampean tepaki. Yang lebih beruntung sampean lakoni. Sampean dikongkon ziaro. Ono wong ngajak ziaro. Lek pun ziaro ojo lali nang sembayangi. Kadang lak wonten tiyang ziaro Pak guru mbok Pak guru SMP, mbok Pak guru SMA, mbok Pak guru RA, murid-muride dijak rekreasi nginep. Barang murid yang ngejak sembahyang, jari pak guru nih. Murid yang ngomong, pak guru, niki waktu ini dohor pun mepet kajengi sembahyang di pundi pak guru. Guru nih jawab, lali kon kok sok alim. Lep kok onok gurumu nih ngono sih cak, saken. Lep panjang ini kuong Islam, yo. Aduh. Bahaya. Berarti dia tidak tahu dengan tugasnya sendiri. Ojo gede-gede keinginan niku saanane mawon. Ya wis cukup niku tok. Zahire ibadah, batine pasrah nang Gusti Allah, cukup pun. Wa hal darajatu ahlil kamal lan ora ono apa? Piro-piro pangkate ahli sampurno? illa taqallubu angin iku bolak balik fi ubudiyatil zahir in dalam ibadah zahir wa ubudiyatil batin lan ibadah batin. Iki tok intine wong api ning zahire awake sembayang wayahe poso ya poso wayahe zakat ya zakat atine ndak tau elek songko nang wong nang perintah Gusti Allah selalu melakukan dengan legowo cukup pun lapo ben susah-susah lapo ben bingung-bingung niku tok sampean wis cukup sampe lekan imatan saking ngarsane Gusti Allah pokok barang loro iku tok sampean lakoni mari wis monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim laisa kullu man sabata takhlisuhu kamu la takhlisuhu laisa ora ono man sapa wong sabata kang tetep apa takhlisuhu kekhususane man mboten ae maknane wis mboten ngangge mutaadine napa kok gawe lah takhlis nggih krana lek sampean itu punya keistimewaan berarti yang ada yang memberi keistimewaan. Lule ada yang memberi keistimewaan maka lafadznya adalah taksis, bukan khususiah. Keistimewaan iku kelawan apa? Bi idhari amrin kelawan netepaken ing perkara khorikin kang nulayani lil adati maring adat alayadihi ing atase kekuasaan iman katoyil ardi koyok ngelempit bumi watoyronilan isomiber fil hawa'i ing dalem awang-awang wal masyilan melaku alal ma'i ing dalem ing atase dukure banyu iku kamula sampurno apa takhlisuhu slamet iman min afatin nufusi saking biro-biro ponco boyone nafsu wa gawa'ili alan biro-biro olone nafsu dan biro-biro tipu dayane nafsu wamalan barang tad'u kang ngajak-ngajak apa nufus ilahi maring emamina syahawati bayane biro-biro kesenengan wal mukhalafatilan biro-biro barang kang nulayani syariate Gusti Allah. Niki Kiai Musonib dawuh laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Bukanlah setiap orang yang telah ditetapkan keistimewaannya, kesaktiannya. Banyak orang yang tahu kalau dia itu sakti. Jadi dikiriki bi'idhari amrin khorikin dengan menampakkan sesuatu yang luar biasa. Seperti ngelempit bumi. Sampean ngerti ngelempit bumi ya. Ngelempit bumi ini ku bumi sing ombo dilempit. Akhirnya lek melaku iso cepat. Jenenge toyul ardi teko Pasuruan nang Mekah niku lek numpak pesawat 11 jam atau 10 jam. Lho niki mboten ndak kadek numpak pesawat ndak kadek numpak kapal laut budal sakniki tutuk sakniki kaki yang satu masih menginjak di Indonesia kaki satunya sudah melangkahkan kakinya ada di Mekah. Sikile sing siji ana ndek Indonesia, sing sitokne wis ana ndek Mekah, iku jenenge iso toyul ardi. Nun sewu, orang yang seperti ini tidak bisa dijamin, tidak bisa dijamin keselamatannya dari tipu dayanya nafsu. Gampangane bukanlah orang yang bisa macam-macam seperti ini cukup untuk menjadi bukti bahwa dia seorang wali. Boten. Ndak kudu ngoten wali niku. Wat toiron lan iso miber, mboten. Fil hawa wal masyilan lumaku alal ma ing atase banyu. Orang yang sudah bisa ditetapkan keistimewaannya itu bisa berarti dikatakan selamat daripada godaannya nafsu. Mboten pasti. Tidak pasti dikatakan selamat. Kadang-kadang juga tidak seperti itu. Masya wis mboten gadah keistimewaan tapi kadang-kadang justru dia itulah yang menjadi seorang wali. Kadang-kadang ketok biasa ya ketok dodolan kadang-kadang ya ketok doyan turu kadang-kadang ya ketok seneng duit ngalor ngedul dukung mendukung tok kaya wong makelaran, tapi ternyata diawalini Gusti Allah. Kadang-kadang wonten sing ngoten. Kadang-kadang ada juga yang memang kelihatannya orangnya itu sempurna, sakti. Tapi yang jelas bukanlah setiap orang yang memiliki keistimewaan itu dianggap orang yang dapat menyelamatkan dirinya dari godaan nafsu, dari ajakan-ajakan syahwat, dari sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengasyikkan. Mboten mesti. Kadang-kadang masih wong sakti yo, kelakuane maksiat tok nggih wonten. Bukan hanya orang Islam yang khusyuk saja yang bisa sakti. Dibacok ndak makan, nun saya wong kafir dibacok ndak makan nggih wonten. Cerita-cerita ini kerajaan zaman singin ini kata tiang-tiang non-muslim yang tidak makan dibacok ini buat yang sakti mandraguna ini buat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kampangan ini kula ambil panjenengan, jangan terkecoh karena orang itu punya karomah, akhirnya kita itu menganggap mereka sebagai orang yang terhormat. Tidak, tidak mesti. Lekwis sampean menganggap orang yang terhormat, maka sampean akan selalu mengikuti perintahnya orang itu karena sampean menganggap dialah satu-satunya orang yang hebat, yang mana kalau saya mengikuti mereka pasti saya akan jadi orang yang selamat. Mboten mesti, mboten mesti. Tatifaka annahu mongko koyok-koyok sak temene Kiai Musonib yakulu iku dawuh sapa Kiai Musonib laisa kullu mukhassasin bil ayati wal karomat mukhlison minal afat laisa orano sopo kullu mukhasisin saben-saben wong kang kullu mukhasisin saben-saben wong kang den tentoni bil ayati kelawan piro-piro tondo wal karomat lan piro-piro karomah iku mukhlison wong kang selamat minal afati saking poncoboyo. Jadi koyok-koyok jari Kiai Musonib, jangan sampean terkecoh pandangan kita mempunyai anggapan bahwa setiap orang yang sakti, wong sing karomah, wong sing iso ngeten niku dianggap dungone niku mandi. Ndak mesti. Saniki wong iso sulapan pinter sampai akeh dayoe. Dayoe niku antri gan 50. Kulo yakin bukan itu yang menjamin sukses. Gak mesti, Cak. Kadang-kadang sing dadekno sukses niku sampe njaluk donga nang arek cilik. Kadang sak niki kan saking kepingin sukses niku sampe tombok-tombok nang dukun. Polahe dukun niku iso macam-macam. Iso sakti, iso ngeten, akhire sampe nyang nang dukun dikongkon tombok duit pirang miliar. Waduh. Ola apa kadek ngoten. Wong barangan urusan donga niku Gusti Allah akan menerima doa itu bukan melihat karena orangnya sakti saja mboten. Kadang masih wong reme-reme dungane ya mustajab. Kadang masih wong ndak patek direken wong tapi dungane ya ditrungokno nang Gusti Allah. Sekali lagi jangan terkecoh karena itu. Ketimbang sampean ngekekno duit gede-gede nang dukun, kekno nang ibuke wae. Lah terkecuali sampean niat sedekah. Sampean niat amal, lah masalah. Lah sampean hanya terburuk karena satu masalah koyo niku. Sekarang ada duit sing ngake nang dulur-dulure, jaluk donga sing api es podo mau, sampe ngetak timbang kek nang wong. To nang kiai, lek nang kiai ngono ndak apa-apa. Soale nang kiai lek kiaine temenan, ya paling lek sampe ngake duit nang kiai digawe bangun pondok, digawe bangun bagusan. Lek mek kon medukun, ndak ketok apa-apa ni dipangan dhewe nang dukun iki sampe timbang sedakon nang dukun iku. Aduh kek nang bangunan-bangunan sing api. Lebih banyak yang membutuhkan ketimbang sampai nyambut gawe koyo ngoten. Wingi saestu. Wah, mandi wong ini ku ndak tahu metu. Wong ini ku silite ndak tahu didilat kucing saking apike. Napa niku sing dadekno wong mandi? Mboten. Mandi niku ana ning Gusti Allah. Sampeyan ndak percaya jajal kula takon. Ana ta sing luwe mandi teko Gusti Allah? Dak ana. Lho sampeyan sembahyang ku ngadepe nang Gusti Allah tok. Tapi karena awak niki aduh nang Gusti Allah lek tiyang niku bukan jide. Apa tandane jide? Mulai iso macam-macam niku. Mboten. Tandane wong niku jide nang Gusti Allah, zahire ketok ahli ibadah, batine wong ikhlas. Mari. Nek dunyo niki kadung-kadung kecolongan moton niki lek wis muantep, njaluk apa ae dikeki. Lek kadung ndak arep, mbuh. Aja njaluk utang lho ora rasa-rasa ngekeki. itu sudah menjadi tradisi. Ditunya niku koyo ngoten jarene. Palqot yakunu balik terkadang ono sapa ba'duman setengahe wong khusiso kang den tertantoni sapa man bil karomati kelawan karomah iku lam yasbut ora tetep lahu lam tasbut nggih iku ora tetep lahu kadhiman al istiqomah tu apa istiqomah jarine ki musone kadang-kadang wong sing duwe karomah wong sing iso sulapan wong sing iso sembahyang iku ndak istiqomah wong ndak tau metu teko omahe ndak tau berjamaah nang tangga ya ndak ketok lomani nglakoni ibadah sing istiqomah ndak ketemu mek nang Gusti Allah dikek kesempatan bagus kita ingat nun sewu ana critane Ken Arok ana critane wong-wong sakti pada zaman dahulu wong ndak sembahyang iso sakti sampean ketengke-ngke dhuwit nang wong nun sewu lho nek terus kula aduh kekno gawe arek yatim yang lebih membutuhkan atau tempat-tempat pendidikan yang sangat membutuhkan ketimbang dikekno nang wong pribadi sampean ngelemokno wong mboten kula jodoh ah jodoh niku sing dadekno Gusti Allah saestu sampean ngomong koyo nopo pun tetep enggak akan bisa mengalahkan Gusti Allah. Lainnya itu apa jare Gusti Allah? Bodho kula sampean ngeten wis. Fal karomatu mongko utahe karomah al haqiqiyah tukang bangsa hakikat hial istiqomah yaiku istiqomah. Karomah sing apik ya wong sing ahli ibadah niku tok. Ketok ahli berjamaah, ketok ahli ngaji, ketok ahli ngandani uang niku tok sing apik. Liyane ngono aduh, sapa maning zaman sak niki lho, Pak. Iso wong macam-macam wae nek TV-TV niku wong belajar kerak, njelapan, belajar sulapan. Belajar ngeten. Wong ngoten niku mesti apik. Mboten. Alatikan tadommanaha nyimpen ha ing istiqomah ma apa ibarat takodama kang wis dingin apa ma. Jadi karomah sing hakikat niku nggih niku istiqomah. Bikhilafil karomati kelawan bedane biro-biro keramat. Alati kang ya utahe keramat iku khawarikul adat di biro-biro perkara kang nulayani biro-biro adat. Biasane wong dibacok catu, mari tak catu. Jenenge kedhot. Wong kedhot niku sakti, mboten mesti. Maling kedhot niku lebok. Wong ahli sembahyang, wong ahli ibadah, kiai dibacok metu getene ya akeh. Sayyidina Umar niku lho dibacok metu getine. Sayyidina Ali dibacok metu getine. Nah, mesti Fir'aun niku wong kafir dibacok nak makan. Jadi sakti niku duduk mesti wong apik. Soal ini urusan donya. Lho besok ndek swarga, ndek akhirat. Lek ono wong mlebu swarga niku mesti apike. Berarti wis oleh ridho saking ngersane Gusti Allah lek sing ndek donya. Pemandangan seindah apapun, segawat apapun, ndak ana sing bisa menjamin kepastian bahwa dia adalah orang yang baik. Sing nopo mawon wis model suge, model pejabat, model kiai, model ustad, tukang becak, sopir, tukang tani, wong ngemis, ana sing iso nentokno sing diluwe apik, sing diluwe elek saged. Fa innaha mongko sak temene karomah sing maknane khawarikul adat iku kot tahsulu terkadang hasil apa karomah ala yatiman ing atase tangane wong lam yakun kang ora ana sapa man iku mustaqiman wong kang istiqomah istiqomatan kelawan istiqomah tamatan kang sampurna. Terkadang karomah niku bisa terjadi juga dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak istiqomah atau istiqomah tapi mboten sempurna. Nggih. Delok kiai aja delok kok pakaiane tok. Masih dak kuplukan. Dak klamben pamane lek jare Gusti Allah atine api yo api. Dak didelok kok klambine masih topian. Nun sewu nggih. Masih wis celonoan tapi atine bagus. Nang wong selalu api. Nang Gusti Allah nggih bagus, ibadah istiqomah. Apa kekurangannya? Kalau Allah akan menentukan orang yang baik itu hanya karena pakaian, lho. Wong sakniki akeh toko. Dibandani sak juta ngono apik tok e. Satu bulan kita menjaga untuk baju 1 juta. Telung dino ganti, telung dino ganti, telung dino ganti. Apa ndak apik terus lambine? Kalau begitu maka kebaikan bisa dicapai dibeli. bisa dicapai dengan kekayaan. Lawang api ini kumbatan mesti kaya ngoten. Mboten mesti teko model, nggih nuwun sewu, sak wonten nih. Mboten mesti tuku gayae. Mboten mesti teko kaya napa. Intinya zahire wonge ahli ibadah, batine pasrah nang Allah lan istiqomah terus. Istiqomah niku abot. Kaya ibadah niku seneng-senenge biasane kait-kaitan tok. Mari ngene usum traweh. Traweh niku biasane wong-wong di desa niku mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 niku polanggare ing traweh. Sallallahu Muhammad luluy. Buat ing traweh metu nang lawang. Bareng wis tutup tanggal 10 kalong rong baris. Anehnya kadang-kadang kalong iku sing nom-nom ndak ketemu. Sing tuwek-tuwek utun mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sing nom-nom justru kacar-kacir. Istiqomah niku angel. Istiqomah niku karepe ajek. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati-mati sampean kecuali nggawa ajaran agama Islam iku jenenge istiqomah. Sing ngati-ngati senome apik terus ayo dijogo ojo sampai iso dadi wong elek niku jenenge istiqomah. Istiqomah niku niku tau sing diarani apik niku istiqomah. Ajeg ndak dok-dok nyeng ono wong kok ahli ngaji mulai senom sampai tuwek ngaji terus apik berarti. Ono wong apik terus nang tonggo. Tonggo apik ya apik, tonggo elek tetap apik niku jenenge wong apik niku. Lah ono wong dok-dok nyeng ketemu kadang-kadang guyu. Kadang-kadang ketemu merengut, wah ben ndak apik niku. Lek soge ditempleki, lek ndak duwe nyengkre, iki ndak apik. Sing jenenge apik niku adalah orang yang mau istilahnya makan sepiring berdua, susah bareng-bareng, seneng ya bareng-bareng niku jenenge istimewa, istiqomah jenenge. Duwe-duwe yo sayang, ndak duwe-duwe yo tetep sayang. Kan wonten nang kadang-kadang niku seneng nang bojo krana akeh duwike. Aku cinta aku nang pian mas apa-apa lek akeh duwike. Sing lanang ndak duwe-duwe tandang kowe. Niku lek isbate wong lanang, lek isbate nang wong wedok. Lek sik enom seneng, pola sik ketok ayu, lek wis tuwek mlenger. Niki ndak oleh. Jenenge mboten istiqomah. Lek istiqomah mulai kahit rabi muni angkah tuka kobil tunika hawa taswija sampai sak terus sih. Niku api terus sampai mati api terus. Lek sik nyaran-nyaran niku gelemi jeti sampai tuwek gelemi jeti niku jenengi sayang. Lek gelemi mijeti sik nyaran-nyaran tok niki jenengi tak lilahi ta'ala tak istiqomah. Wah bojone sik langsing lanang boleh lorot mijeti sik nyaran-nyaran. Oh jangan niku dah oleh iku jenengi mboten istiqomah. Ibadah sing paling mulia istiqomah. Jadi ibadah zahire sampean ketok, atine sampean pasrah nang Gusti Allah, ini kita pertahankan istiqomah sampai mati. Iku pol pun sampean. Dadi aja ndelok tok pandangan zahir, ndelok kok apik sono tok iku. Kelakuane apik napa mboten? Istiqomah. Ibadah istiqomah, ngajine istiqomah, ini istiqomah, bagus pun. Duduk wong sing iso nglakoni barang sing aneh-aneh. Ndelok wong sing nglakoni barang aneh-aneh kok seneng aneh sampean. Aneh itu tidak menjamin apa-apa, hanya menjadikan kita gawok ngoten tok. Mek gawok niku tok pun intine ndak ana liyane gawok mboten wonten. Manfaatnya kepada kita enggak ada. Wa katsiran matadharu lan akeh banget. Tadharu pertelo apa karomah ala aidil mubtadiina ing atase pira-pira tangane wong kang kawitan. Kadang-kadang wong sing kait belajar wis iso sulapan. Kadang-kadang arek durung iso mbak umbel ya wis iso sulapan karena kecepatan tangan. Wala tadharulan ora katon opo karoma ala ahli tamkin ing atasi wong kang ahli netep, wong kang ahli ngongangaken Gusti Allah, wong kang ahli pasrah datang Gusti Allah, wong kang dadi ahlullah. Wal kulu tapi sekabehan ini kumin ahli lahi ta'ala. Sekabehan ini ku ahli lahi ta'ala. Wong sing ketok karoma ini ku ya ahli ni Gusti Allah. Wong sing ndak ketok karomah ya ahline Gusti Allah. Sing penting kelakuane apik pun. Zahire ibadah, batine ikhlas, kate istiqomah. Perkara punya keistimewaan yang terlihat oleh kasat mata atau tidak, itu tidak perlu dipermasalahkan. Pernah terlihat aneh utawa mboten nate terlihat aneh, perkara donga tetep teko Gusti Allah. Tidak ada jaminan kecuali Nabi. Nabi itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mendapatkan instruksi saking ngersane Gusti Allah. Lek golongan iki kaya awak-awakan masih ndak oleh instruksi, kadang-kadang nyalep, lu nyalepin itu sing elek. Kadang-kadang sulapan ditampakkan setiap hari, itu mukjizat bukan. Lek mukjizat itu enggak ditampakkan sesaat-saat, ndelok kebutuhane. Nek butuh baru diketokno nang Gusti Allah. Lakin tapi nek ya'zumu dadi agung apa ahlu yu'zumu. Yu'azzamu yu'azzamu ten gungaken sapa ahlul istiqomah wong kang ahli istiqomah aktaro kelawan luwe akeh min ahlil karomah ketimbang saking wong ahli karomah. Lek sampean kepingin ngurmati wong, sampean kepingin ngekei duwe wong, sampean cukup ndelok wong sing ahli istiqomah. Luwe apik sampean ngemulyakno tiang sing ahli istiqomah ketimbang sampean itu memuliakan orang yang punya karomah. Mari duwe karomah ndak tahu ngamal opo-opo nang sampean, ndak tahu ketok bantuane nang sampean, ndak tahu ketok ibadahe sing ajek kenek ditiru cara syariat. Timbang sampean mulyakno tiyang ngoten, aduk mulyakno wong sing ketok ibadahe, ketok ahli ngajine. Wis ketok oleh manfaati nang ati. Pancene kadung kebiasaan. Menungso itu akan menganggap jasa hanyalah kepada orang yang memberi keuntungan secara materi. Dan kebanyakan manusia itu tidak menganggap jasa pada orang yang memberi keuntungan secara nurani. Oleh ahli ngekei duit, dimulyakno. Oleh ahli ngekei iki, dimulyakno. Jajal wong sing ahli ndungakno, kadang-kadang dilokaken. Wong sing ahli muruk, kadang-kadang dilokno. Wong sing ahli jamaah, kadang-kadang dilokno. Iku jamaah, ngono. Papi cangkeme lho, lek ngomong. Soale apa? Awake kesetir ndak seneng. Bahasa itu yang desoan itu terkontaminasi, diseret-seret nang sifat tak seneng, ya akhirnya melenger. Masih kelakuannya api, malah kita elek. Jadi lek kula kali panjenengan kepingin menjadi orang yang baik, marilah kita menjadi orang yang istiqomah. Ojo kepingin dadi opo-opo wis, kepingin dadi wong sing istiqomah. Ya ojo kepingin tok sampean usaha. Kepingin tok tapi awake ndak kelim usaha. Dudu kepingin ku jenenge. Kalau ingin itu ada keinginan. Ono wong bebojoan, lanang wedok, awake kepingin utuh rumah tangganya, tapi bendino tukaran. Lek ndak sing wedok nyala, sing lanang nyala. Lek ndak sing lanang nyala, sing wedok nyala. Meneng-menenge lek ngomong, aku ingin Mas, keluarga kita ini utuh. Aku kepingin Mas, aku ingin rumah anak sampai mati, ambek sampean wis ndak ambek sapa-sapa. Tapi bendino tukaran, tok. Iku jenenge kepingin tapi bohong. Ingin tidak disertai dengan usaha itu namanya satu kebohongan, membohongi dirinya sendiri. Lu lek sampean iku kepingin kudu usaha. Yo napa sekirane apa yang sampean inginkan itu bisa menjadi berhasil. Iku temen kepingin jenenge. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin sak menten mawon nggih ngaji kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika, mandar muga dados ilmu ingkang manfaat so barokah. Dan insyaallah kita akan ketemu kembali pada halaman 585. Mandar muka tatoso ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami ten ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.